Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jadi kita lanjutkan untuk pembacaan surat Ar-Ra'd. Kita sampai pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Pada ayat-ayat sebelumnya, ayat yang pertama, ayat yang kedua, Allah SWT tunjukkan kepada kita tentang tanda-tanda kebesarannya yang ada di langit, tentang bulan, tentang matahari, tentang bintang-bintang dan sebagainya. Nah, pada ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, Allah tunjukkan kepada kita tentang tanda-tanda kuasanya yang ada di bumi. Kalau 1 dan 2 itu di langit, kemudian 3 dan 4 itu di bumi. Tentang, kemarin sudah kita bahas juga nih, tentang bagaimana tumbuhan itu dalam satu tempat itu kadang-kadang rasanya berbeda, warnanya pun juga berbeda. Nah, sekarang kita lihat sekarang ayat yang ke-5. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'jab fa'jabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأخلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Wa in ta'jab, dan jika engkau takjub. Wa in, dan jika ta'jab, engkau takjub. Fa'ajabun, maka menakjubkan. Qauluhum, perkataan mereka. Apa perkataan mereka? A'idha, apakah idha, apabila. Kuna, kami sudah menjadi turoban, debu, sudah hancur. A'inna, apakah kami lafi, sungguh di dalam, atau sungguh di dalam khalqin jadid, ciptaan yang baru. Ulaika alladzina kafaru, ulaika, mereka itulah. Alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kufur, mereka kafir. Birabbihim, dengan Rabb mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah. Al-akhlalu, tali-tali atau apa, pengikat-pengikat. Fi a'naqihim, di tengkuk-tengkuk mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka itu. Wa yasta'jilunaka, dan mereka minta disegerakan kepada engkau Muhammad. Wa yasta'jilunaka, dan mereka minta disegerakan kepada engkau Muhammad. Bisayyati, dengan keburukan, maksudnya dengan siksa. Qabla'al hasanati, sebelum kebaikan. Wa qad khalat, dan sungguh telah lewat. Wa qad khalat, dan sungguh telah lewat. Min qablihim, dari sebelum mereka. Al-masulat, perumpamaan, permisalan-permisalan, contoh-contoh. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu Muhammad. Ladu, sungguh mempunyai maghfiratin, ampunan. Linnasi, kepada manusia. Ala zulmihim, atas kedoliman mereka. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabbmu Muhammad, Tuhanmu Muhammad. La syadidu, sungguh sangat dahsyat al-iqab, iqabnya, siksanya. Ya, jadi kalau pada ayat 2 sampai ayat keempat, ayat 1 sampai ayat keempat dari surat ini, Allah menunjukkan kepada kita tentang kebesaran-kebesarannya yang ada di langit, yang ada di bumi, dan itu sungguh menakjubkan. Nah, tetapi pada ayat yang kelima ini ada yang lebih menakjubkan lagi, yaitu perkataan dari orang-orang kafir. Maksud menakjubkan di sini bukan sesuatu yang mengherankan, tapi ini merupakan kalimat celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir dicela? Karena mereka itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? A'idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid? Apabila kami ini sudah menjadi debu, apabila kami ini sudah hancur menjadi tanah, apakah bisa kami ini dibangkitkan, dikembalikan sebagai khalqin jadid, makhluk yang baru lagi? Nah, pertanyaan ini sebetulnya bentuk pengingkaran mereka, orang-orang kafir itu, terhadap hari kiamat, terhadap hari kebangkitan. Jadi ada dari kalangan manusia sejak dulu dan mungkin sampai sekarang ini orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka menganggap bahwa nasib manusia itu seperti hewan. Yen wis dibelah, bar-bar, gak ada perhitungannya. Oh, ini persangkaan yang bodoh. Persangkaan yang salah. Bahwa manusia itu ketika dia sudah mati, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan kembali di yaumul ba'af, di hari kebangkitan. Nah, jadi di sini, di antara orang itu masuk dalam kekafiran, orang dikatakan kafir itu ketika dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini. Maka ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, mereka itulah orang-orang yang kafir. Kafirnya di sini kafir dengan juhud, kafir dalam bentuk pembantah, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan hari kiamat. Ya, Jadi begini ya, kita sering mendengar istilah kafir. Kafir itu dibagi menjadi tiga dulu. Ada yang kafir menyebabkan pelakunya itu kekal di neraka. Ya contohnya kafir dalam bentuk dia tidak percaya kepada Allah. Ini ya, kafir juhud tadi. Kemudian yang kedua, ada kafir tapi ini tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Dan pelakunya bisa dari kalangan muslimin. Apa itu? Kufur nikmat. Jadi kufrun nikmat. Mengkufuri nikmat Allah ini juga sebuah sesuatu yang apa, dosa besar. Dan yang ketiga, nanti ada istilah kufrul asirah. Mengkufuri kebaikan. Seorang istri, dia mengkufuri kebaikan suami. Maka ini namanya kufrul asirah. Seorang istri mengatakan kepada suami, "Mas, Pak, ya, bi, ini, saya di bojo jenengan itu ra tau ngerasa keseneng." Misalnya begitu ya. Saya susah terus. Lah ini jadi mengkufuri kebaikan suami. Jenengan itu ra tau membahagiakan saya sama sekali. Nah, misalnya begitu ya. Lah itu mengkufuri kebaikan suami. Nah ini juga disebut dengan kufrul asirah. Tapi pelakunya tidak menjadikan orang itu menjadi orang kafir dalam bentuk dia kekal di neraka. Tidak ya. Hanya itu dosa besar. Ya, kembali di sini. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan sifat-sifat Allah, tidak percaya dengan rukun iman, tidak percaya dengan rukun Islam, maka sudah cukup dia dihukumi sebagai orang kafir. Dia enggak percaya adanya Rasul, dia enggak percaya adanya hari kiamat, maka dia dihukumi orang kafir. Tapi kalau ada orang yang dia menyelewengkan dalam masalah-masalah usuliyah, misalnya Rasulullah itu kan, Nabi Muhammad itu kan Nabi yang terakhir. Maka kalau orang kok mempercayai sudah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, lah maka dia juga bisa nanti dihukumi sebagai orang kafir atau orang yang paling tidak dia orang yang tersesat. Ini dia harus dinasehati, kalau dia tidak mau maka dia bisa dihukumi sebagai orang kafir. Karena itu sudah masuk dalam ranah usuliyah. Misalnya lagi mempercayai bahwa sholat itu tidak harus menghadap ke kiblat. Nah, harus neng Indonesia yang menghadap neng Prambanan rawuh polah gitu ya. Lah ini maka dia masuk dalam kategori aliran sab gitu ya ini. Nah, kemudian wa ulaikal akhlalu fi a'naqihim, dan mereka itulah orang-orang yang nanti itu akan ada ikatan, akan ada rantai-rantai di dalam aknakihim, di dalam tengkuk-tengkuk mereka. Jadi mereka diseret ke akhirat, mereka diseret ke neraka, kemudian mereka diseret dengan ditali tubuhnya, digeret, diseret ke neraka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Dan di dalam neraka mereka itu layamut, mereka itu tidak mati, tapi mereka itu hidup dan merasakan siksa dari siksa neraka tadi. Ini. Jadi layamut wala yukhrajun, tidak mati dan mereka tidak dikeluarkan. Nah, jadi wong yang masuk ke neraka, kekal di dalam neraka itu, mereka itu tidak mati, jadi ngerasake dan tidak keluar dari neraka, itu orang kafir. Lah, nanti dari kalangan orang muslim ada orang-orang muslim yang masuk ke neraka tapi mereka tidak kekal ke neraka. Ini. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang kafir Quraisy dengan ancaman-ancaman siksa neraka, dengan ancaman-ancaman azab, maka orang-orang kafir Quraisy itu justru menantang. Mereka mengatakan, mana ini Muhammad azabnya mana? Katanya mau diazab. Ayo undang, cepat saya diazab. Jadi mereka justru menantang agar azab itu harus agar azab itu disegerakan. Nah ini ya. Wa yastajilunaka bisayyi'ah. Mereka meminta untuk disegerakan kepada engkau Muhammad bisayyi'ati dengan keburukan. Bisayyi'ah di sini penafsirannya adalah ukubah, yaitu siksa, azab. Ya. Nah ini biasanya orang-orang kafir modelnya kayak gitu, ketika dinasihati iki lho, ben kowe ora gelem nglakoni salat, kalau kamu itu enggak mau taat kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan azab-Nya buat kamu. Entah kamu sakit yang tidak bisa diobati, entah kamu kecelakaan yang mengerikan. Lah justru kadang-kadang ada orang-orang kafir itu menantang. Endi kok ora tekan-tekan? Azab itu kok enggak tekan-tekan? Nah, nggih. Itu di masa Nabi dulu pun juga ada orang yang menantang azab semacam itu. Qabla al-hasanah, sebelum al-hasanah, sebelum dia itu diberikan kelonggaran. Nah, jadi dia itu menantang dulu. Nah, maka Allah mengatakan di sini, waqad khalat min qablihimul maqulat. Oh, dulu di masa-masa terdahulu itu sudah ada contoh-contoh. Contoh-contoh apa? Orang-orang yang mengkufuri nabinya, maka didatangkan azab kepada mereka. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Su'aib, ada Fir'aun, dan banyak sekali contoh-contoh bahwa orang yang tidak mau taat kepada Allah, kemudian dia diazab oleh Allah Ta'ala. Hanya bedanya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa kalau di masa Nabi, untuk umatnya Nabi, ini azabnya Allah ini bisa ditunda. Artinya dengan izin Allah, Allah menunda azabnya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ketika mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah, mereka tidak mau manut dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak mau manut dengan nabinya, maka langsung ketika itu tidak berselang beberapa lama turun azab. Ya contohnya misalnya kaumnya Nabi Lut, Allah azab ketika mereka itu tidak mau manut sama Nabi Lut. Kaumnya Nabi Nuh, ya, mereka diazab oleh Allah dengan banjir. Nah ini ya. Nah, hanya di umatnya Rasulullah SAW ini memang agak diberi tempo. Diberi tempo itu apa? Agar mereka itu bisa untuk bertobat. Tapi ketika diberi tempo, dia tetap justru bermaksiat, maka cepat atau lambat mereka pun juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi 'ala dzulmihim. Dan sesungguhnya Tuhanmu Muhammad sungguh mempunyai ampunan kepada manusia atas kedzaliman mereka. Jadi Allah itu Maha Pengampun kepada siapa? Kepada orang yang mau minta ampun. Ini bukan berarti bisa difahami bahwa yuk ngelakoni zalim toh nanti diampuni oleh Allah, tidak begitu. Ya. Ya, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima Tobat. Ya, ini buat orang yang mau bertobat, buat orang yang mau minta ampun. Tapi kalau orang itu tidak mau minta ampun kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, Allah pun juga tidak akan mengampuninya. Nah ini ya, jadi tidak wis maksiat itu rapopo kan, nanti maksiat terus diampuni. Kan Allah Maha Pengampun. Nah ini tidak ya. Lah nanti Allah itu mau mengampuni ketika orang itu mau bertobat. Lah ciri orang yang bertobat, dia menyesali perbuatannya. kemudian tidak mengulangi perbuatannya, kemudian dia mengganti perbuatan yang buruk tadi dengan perbuatan yang lebih baik. Nah, ini ciri orang yang bertobat semacam itu. Tapi kalau melakoni keburukan di bulan baleni, lah ini nanti bisa menjadi penyakit di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian ayat ini ditutup, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Allah itu sungguh dahsyat siksanya. Kalau sudah diberikan tempo tidak mau, wah ini azab Allah itu enggak bisa dibendung. Ya. Seberapa besar kekuatan manusia tidak bisa membendung azabnya Allah. Baik itu azab di dunia, apalagi nanti azab di akhirat. Ya. Sekarang pengertian yang dapat diambil. Tolong Mas. Jadi mungkin gini ya, orang-orang kafir, orang-orang yang gak kenal Islam mungkin di sekitar kita ini, di Tambak Bayan ini, itu nonton kita itu sok yohiran loh, kok gelemen di bengak-bengok ini semua orang yang masjid kabeh, ini orang bengok siji kabeh yang masjid, ini wirawiri sedino ping limo, wadem-wadem, terus gelem-gelemen kayak gitu itu. Lah mbok ning omah wae tengok-tengok, kumpul karo bojo, kumpul karo anak, nonton TV guyu ngakak-ngakak gitu. Nah, kan luwih enak dibengoki ngono dening masjid kabeh gitu. Nah, manggo pakeane sirahe diblebet-blebet ya ngono kae, misale begitu nggih. Kok gelem-gelemen, nah gitu nggih. Lah, tapi kita juga kadang-kadang heran dengan orang-orang kafir. Dijanjikan dengan surga ra gelem. Dijanjikan nggih yen ning nggon masjid itu akan mendapatkan pahala yo ra gelem. Nah, karena memang sudut pandangnya itu berbeda. Kalau kita sudut pandangnya itu dengan akhirat, mereka sudut pandangnya itu hanya untuk mencari kepuasan dunia saja. Nah, ini. Ada orang tanya dulu ya di sini, ya, anak Atmajaya, Pak, saya itu heran, anak-anak masjid ini, ya, unggun Atmajaya itu kan nenek ben kok doir, agak seneng nonton gitu. Ya. Nah, jadi yuk malam, jadi kan hampir tidak ada yang nonton ya ketika di Atmajaya ada ben itu. Habib pernah nonton ya? Nah, jawabannya saya juga heran sama Anda. Di sini ada masjid, Anda juga enggak mau masuk masjid, heran saya. Ya karena sudut pandangnya berbeda. Maka disinilah pentingnya kita itu ngerti agama, pentingnya kita itu taklim, pentingnya kita itu belajar Al-Quran, belajar Sunnah, itu agar kita itu ngerti nilai. Nilai sesuatu yang mulia, nilai sesuatu yang rendah. Mana yang emas, mana yang kuningan. Mana yang mulia, mana yang rendah, mana yang hina. Itu kalau kita itu gak ngerti ilmunya, kita itu gak ngerti Al-Quran, gak ngerti Sunnah, oh kita ini menganggap, wah ini apik, padahal teletong. Wah ini enak, padahal telek kebu. Karena kita gak ngerti nilai tadi, maka pentingnya kita itu belajar ini ya. Kan banyak orang tertipu. Dulu ketika akik wah ku api, enggak taunya semen di amril, di amplat itu gitu. Nah, karena enggak ngerti ini ya. Nah, cumani dulu api enggak ngerti ya tembakau. Nah, karena enggak ngerti ya. Nomor 2. Ya. Jadi kita percaya sama Allah itu nanti keuntungannya kepada kita sendiri. Kita tidak percaya sama Allah, kerugiannya juga kepada kita sendiri. Allah tidak rugi kalau seluruh manusia itu tidak mau beriman kepada Allah. sebagaimana Allah tidak beruntung ketika seluruh manusia itu semuanya beriman kepada Allah. Jadi semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita ini mau beriman, itu tidak akan menyusahkan orang lain. Dan ketika kita ini kafir, atau ketika seseorang itu kafir, juga tidak akan menambah keuntungan atau kesusahan orang lain. Nah ini ya, jadi hakikatnya semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Faman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Sopo sing gelem beriman, berimanlah. Sopo sing kafir, kafiro. Allah tidak memaksa. Nah ini ya, tinggal seberapa lama, seberapa besar kebutuhan kita itu masuk neng surga, nah kita itu kepingin beriman. Neng yang kita itu tahan dengan siksanya neraka, atau ketika seseorang itu merasa mampu untuk menahan siksanya neraka, yo kafiro, kan begitu. Ini nomor tiga. Ya, jadi kadang-kadang kita itu mengalami keraguan-keraguan. Ya. Nah, itu dalil ragu-ragu itu dari setan. Maka harus ditinggalkan. Hanya ini tidak semua ragu-ragu ya. Ulama membagi ragu-ragu itu menjadi tiga. Ragu-ragu yang yang itu dari dua itu dari setan, yang satu itu dari pancaran keimanan kita. Dua dari setan, yang pertama orang menjalani kebaikan ragu-ragu, nah itu dari setan. Arep sholat ragu-ragu, ngoti wa sholat terus surga ra ono. Nah, maka itu bisikan itu dari setan. Arep sedekah, engko sedekah duitku entek. Nggih, arep ning masjid, engko ning masjid ditengarengke. Akhirnya ragu-ragu tok, ya. Lah ini maka itu bisikan-bisikan setan. Nah, contoh lain ragu-ragu misalnya gini nggih, orang yang sudah meminang gadis gitu nggih. Nah, sesudah meminang itu nonton calon itu etoke eli banget. Ini nonton wong wedok liya ketoke kempling kabeh gitu nggih. Nah, ketoke apik itu juga dari setan. Habib ngalami ya, Habib. Lah kok mantuk-mantuk itu lho. Ya. Ya, maka sudah menimang, meminang ya, sudah tafaqquh ya, sudah konsisten. Terus nomor 4. Bagaimana kaum-kaum terdahulu, orang yang menantang siksa Allah akan mendapatkan siksanya. Ya, jadi siapa yang menantang siksanya Allah ya nanti yang nantang siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 5. Yeah. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Selama manusia itu belum sampai ke satu, roh itu sampai ke tenggorokan. Dua, matahari belum terbit dari arah barat, maka dia masih ada peluang untuk diampuni. Nah ini ya. Maka mari kita itu banyak minta ampun kepada Allah. Terakhir, nggih, mari kita itu banyak mohon ampun kepada Allah. Selama kita itu mau minta ampun dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Oke, demikian yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Oke, alhamdulillah bil alamin. Oh iya. Yeah. Jadi ragu-ragu itu ada tiga, dua dari setan, satu dari pancaran keimanan. Dari setan tadi contohnya adalah ragu-ragu menjalani kebaikan. Dan yang kedua yang juga dari setan adalah ragu-ragu ketika sholat. Ketika sholat kita ini ragu-ragu antara kentut dan tidak. Maka perintah Nabi, teruskan sholatmu sebelum mendengar baunya, mendengar suaranya, sebelum mendengar suaranya atau mendapatkan baunya. Nah itu karena godaan setan itu, ya. Jadi kita tidak boleh langsung membatalkan sebelum kita mendapati dua perkara itu. Kemudian yang ketiga adalah ragu-ragu yang itu merupakan pancaran keimanan kita. Itu merupakan indikator itu iman kita baik. Adalah ragu-ragu dalam perkara yang kita itu belum ngerti hukumnya. Ini halal atau haram kita enggak ngerti. Nah ini ragu-ragu yang semacam ini lebih baiknya kita tinggalkan. Kalau yang satu dan nomor dua tadi itu harus kita lawan karena itu dari setan. Tapi kalau kita itu enggak belum ngerti dalilnya atau belum ngerti halal haramnya, maka itu lebih baik kita tinggalkan. Kita masuk nenggon warung, di situ itu ada sesuatu yang meragukan. Itu enak darah di sini, ada anjing di sini. Ya. Mending kita tidak makan di situ, itu akan lebih baik. Walaupun kita tidak bisa untuk langsung mengharamkan makan di situ. Oke, demikian ya. Oke, alhamdulillah, sholallahu alaihi wasallam.